Radio Muslim Yogyakarta, memurnikan akidah, menebarkan sunnah. Alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumidin amma ba'd. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, sebelum kita lanjutkan membaca I'lamul Musafirin, saya ingin bacakan perkataan Al-Albani di silsilah sahihah tentang salam menjawab salam non-muslim. Ya, pendapat Al-Albani tentang menjawab salam non-muslim kita jumpai di silsilah sahihah jilid yang kelima. Pembahasan hadis yang ke-2242 dari silsilah sahihah. Dari Abu Basrah Al-Ghifari, beliau mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza marartum bil yahud," jika kalian melewati orang-orang Yahudi, "fala tusallimu alaihim," janganlah kalian mengucapkan salam pada mereka. "Wa idza sallama alaikum," "wa idza sallamu alaikum," jika orang Yahudi yang lebih dulu mengucapkan salam kepada kalian, "faqulu wa alaikum," maka katakanlah "wa alaikum." Ya, di sini diriatkan oleh Al-Fasawi di kitabnya Al-Ma'rifat. Al-Albani mengatakan, "Wa hadza isnadun sahihun," sanadnya sahih. Ya, kemudian beliau mengatakan, "Waratu alaihim bi alaikum wa alaikum," dan menjawab ucapan salam non-muslim dengan ungkapan "wa alaikum," "mahmulun indi," maknanya menurutku. Ya. Maka di sini mengisyaratkan kalau ini istihadiyah. Ya. Maka beliau menggunakan kata-kata "indi," menurutku, mengisyaratkan kalau ini masalahnya masalah khilafiyah istihadiyah. "Alama idza lam yakun salamuhum sharihan," ini berlaku manakala ucapan salam mereka tidak tegas. "Wa illa," kalau ucapan mereka tegas, "assalamu alaikum," tegas adalah salam, "wajaba muqabalatuhum bil mithli," maka wajib dijawab dengan ungkapan yang semisal. Maka bukan hanya boleh, beliau mengatakan wajabah. Wajib dijawab dengan yang semisal. Dengan mengucapkan wa'alaikumussalam. Li umumi qawlihi ta'ala, menimbang ayat Al-Quran yang bersifat umum, "wa idha huyitum bitahiyatin fahayu bi ahsana minha urduha." Dari mana sisi umumnya? Karena binaknya binak majhul. Jika kalian diberi ungkapan penghormatan, tidak disebutkan siapa yang memberikan ungkapan penghormatan, maka bersifat umum, baik muslim ataupun non-muslim. Demikian juga mafhum dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza salama alaikumul yahud," jika orang Yahudi mengucapkan salam kepada kalian, "fa inna ma yaqulu ahaduhum," maka salamnya orang Yahudi pada kalian itu adalah "assalamu alaikum," kematian untukmu. "Fakul wa alaika," maka jawablah "wa alaika," diatkan oleh Bukhari dan Muslim. "Wala ala hadha," dan boleh jadi penjelasan ini adalah wajhu, adalah alasan atau penjelasan untuk apa yang diceritakan oleh Al-Hafidh Ibn Hajar di Fathul Bari tentang sejumlah ulama salaf yang berpendapat boleh ayuqalu firati alaihim, boleh firati alaihim menjawab ucapan salam non-muslim dengan alaikumussalam, kama yarudu alal muslim, sebagaimana jawaban untuk muslim. Maka kata beliau, di Fathul Bari ada kutipan sejumlah ulama salaf yang membolehkan untuk menjawab ucapan salam non-muslim dengan wa'alaikumussalam. Kata beliau, yang dimaksudkan oleh para ulama salaf dalam hal ini, atau sejumlah ulama salaf dalam hal ini, ketika ucapan salam dari si non-muslim itu tegas, jelas, "assalamu alaikum." Wallah subhanahu wa ta'ala a'lam. Kemudian beliau tutup dengan wallahu a'lam. Dan ungkapan wallahu a'lam itu ditutup untuk perkara-perkara yang istihadi. Perkara-perkara yang bukan satu hal yang nasnya tegas. Ini yang dilakukan oleh para ulama. Ini tidak sembarangan tema itu kemudian ditutupnya wallahu a'lam. Wallahu a'lam itu hanya berlaku untuk tema-tema yang di situ bersifat istihadi, istimbat, pengambilan dari dalil yang boleh jadi satu ulama nanti berbeda pandangan dengan yang lain. Maka penutupnya wallahu a'lam. Maka kalau hal-hal yang jelas yang disepakati oleh kaum muslimin tidak ditutup dengan wallahu a'lam, salat lima waktu itu wajib atas setiap muslim, itu tidak kemudian ditutup wallahu a'lam. Demikian penjelasan saya. Wallahu a'lam tidak pada tempatnya. Untuk hal-hal yang jelas, hal-hal yang gamblang, hal-hal yang ijma'at disepakati oleh para ulama, dalilnya tegas gamblang, maka penutup yang dipakai oleh para ulama ya, wallahul muwaffiq. Ya, semoga kita mendapatkan taufik untuk mengamalkannya. Ya, maka doa untuk dapat taufik untuk mengamalkannya, bukan kemudian ungkapan wallahu a'lam. Kemudian ada pembahasan yang agak semisal di jilid yang ke-6 dari silsilah Sahihah. Ya, beliau kasih pembahasan untuk hadis 2721 yang diberi judul bahasan, judul tema Adabu Raddi Salam Ahla Ahlil Kitab. Ya, adab dan etika menjawab salamnya Ahlil Kitab. Diriatkan oleh Ibnu Rahawai dalam musnadnya dari Ibunda Aisyah. Ibunda Aisyah mengatakan, "Kana nasun ya'tuna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minal Yahud." Ada sejumlah orang Yahudi datang ke tempat menemui Rasulullah dan mereka mengucapkan salam kepada Nabi dengan mengatakan asamu alaika, kematian untukmu. Maka Nabi fayakul, Nabi menjawab wa alaikum, dan untuk kalian. Fafatinat bihim Aisyatu, maka Aisyah kemudian cermat dengan mereka, bahasanya ucapannya adalah asamu alaik fasabbathum. Maka kemudian Aisyah mencela, mencaci mereka. Dalam satu riwayat, gimana cacian Aisyah dipertegas, qalat Aisyah, Aisyah mengatakan bal alaika samu wa dhammu, ya, yang mudar kalian ya. Wadhamu, dan untuk kalian celaan. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan mah, diamlah ya Aisyah, tuai Aisyah, la takuni fahisyatan, jangan beromong kotor. Fa innallaha la yuhibbul fuhsya, karena Allah tidak suka omongan kotor. Yang sengaja, wala tafahus, atau omongan kotor yang tidak sengaja dan dipaksakan. Kemudian Aisyah mengatakan, aku katakan pada Nabi ya Rasulullah, innam yakuluna kada wa kada, wa ya Rasulullah, bukankah mereka mengatakan ngomong begini-begini. Faqal, maka Nabi mengatakan alaysa qad radattu alaihim, bukankah sudah kujawab, wa alaikum, kamu juga. Fa'angzalallah azza wa jal, maka kemudian Allah menurunkan firmannya, wa idha ja'uka hayyauka bimal lam yuhayyika bihillah. Jika mereka datang kepadamu, mereka memberikan ucapan penghormatan dengan ungkapan penghormatan yang tidak Allah ajarkan kepadamu. Kalau di riwayat yang lain masih di riwayat Ibnu Rahawai, ada ungkapan yang lebih jelas, ada Aisyah mengatakan sejumlah Yahudi menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mengatakan assalamu alaik. Dan demikian betapa buruknya orang Yahudi. Mereka tiga-tiganya kepada Nabi yang mereka ketahui ini adalah Nabi. Nekat saja mereka mengatakan ungkapan semacam ini. Fakal maka Nabi mengatakan wa'alaikum dan kamu juga. Fakalat Aisyah tahu bahasanya itu bukan assalamualaikum namun assalamualaik. Maka Aisyah marah kemudian ikut menjawab dengan alaikumussamu wa ghadabullah wa la'natuhu akhwatal qaradatil wal khanazir. Untuk kalian modar dan murka Allah, laknat Allah, wahai saudaranya kera dan babi. Maka Rasulullah SAW menegur Aisyah, perbuatan Aisyah salah. Tidak menjawab dengan yang semisal, lebih wong cuma ini sana bilang mudar, ini tambahin murka Allah, laknat Allah. Ya Aisyatu alaiki bil hilmi wa iyyaka wal jahla. Wahai Aisyah, hendaklah engkau bersikap tenang, jangan emosional. Wa iyyaki wal jahla, jangan kemudian engkau berbuat perbuatannya orang yang bodoh. Di antara perbuatan orang yang bodoh adalah membalas secara zalim. Maka Aisyah mengatakan, tidakkah engkau mendengar apa yang mereka katakan? Mereka mengatakan assalamu alaik. Maka Nabi mengatakan, awalai saqat urdatu alaihim, bukankah telah kujawab innau yustajabu lana fihim, doa kita untuk mereka Allah kabulkan, wala yustajabu lahum fina, doa mereka untuk kita tidak Allah kabulkan. Nah, untuk riwayat ini kata Al-Albani wa hadha isnadun sahihun ala sarti syaikhain, sanadnya sahih menurut kriteria Bukhari dan Muslim. Kemudian kalau dalam riwayat Muslim, demikian juga riwayat Imam Ahmad, Nabi berkomentar, balaqad sami'tu, aku telah mendengar, faraddatu alaihim dan telah aku jawab, wa inna nujabu alaihim. Dan doa jelek kita untuk mereka itu diijabai. Wala yujabuna alaina. Dan doa jelek mereka untuk kita tidaklah diijabai. Dan berkaitan dengan ini ada faedah penting yang ingin saya bacakan. Masih diriwayatkan oleh Ibnu Rahawaih dengan sanad yang sahih. Namun perkataan tabi'in, Hasan ibn Atiyah, ulama tabi'in. Diriwayatkan oleh Ishaq bin Rahawaih dalam musnadnya, kata Al-Albani dengan sanad yang sahih. Beliau mengatakan ini perkataan ulama tabi'in Hasan ibn Atiyah, la ba'sa an tu'ammina ala du'a'i rahibi idza da'a laka. Tidaklah mengapa Anda aminkan doanya pendeta untukmu. Terdapat jika ada pendeta yang mendoakanmu, ya semoga rezekinya lancar Mas. Itu kata Hasan ibn Atiyah, tidak mengapa diaminkan. Faqal inna yustajabu lahum fina wala yustajabu lahum fi anfusihim. Kata Hasan ibn Atiyah, doa pendeta untuk kita itu mustajab. Itu diijabai, dikabulkan. Wala yustajabu lahum fi anfusihim. Doa mereka untuk diri mereka sendiri itu tidak diijabai. Wala yustajabu lahum fi anfusihim. Kalau mereka doa untuk diri mereka sendiri tidak diijabai. Maka di sini terdapat faedah perkataan Hasan bin Ibn Atiyah yang membolehkan ketika kita mendapatkan doa dari non-muslim, jika ini rahibnya, pendetanya, maka ya orang awamnya tentu lebih rendah masalahnya. Ya, maka jika kita mendapatkan didoakan oleh non-muslim, kata beliau, diaminkan saja, tidak apa-apa. Diaminkan saja, tidak apa-apa. Lebak sa'antu amina. Tidak mengapa, boleh-boleh saja engkau aminkan doa non-muslim untukmu. Jika dia mendoakan kebaikan untukmu. Ya, kemudian kita lanjutkan membaca I'lamul Musafirin. Poin selanjutnya, menimbang safar kami, yakunu ta'amuluna ma'an nisa'i bikathra, maka kami sering interaksi dengan perempuan. Maka apa dhawabit syariah, kaidah-kaidah syariat bagi laki-laki berkenaan dengan interaksi bersama wanita ajnabiyah? Wanita yang bukan istrinya, bukan mahramnya. Maka beliau mengatakan, hada yakhtalifu fil waqi', kata Ibnu Utsaimin rahimallahu taala, dalam dataran realita ya, maka dampak dari interaksi dengan perempuan itu beda-beda. Bihasa bihali rajuli wa halil mar'ah wa halid darurah. Maka jawaban yang bisa kita berikan itu beda-beda, menimbang banyak hal. Ada sisi pertimbangan dari keadaan si laki-laki, kemudian keadaan perempuan, kemudian darurat dan tidaknya. Adapun tentang keadaan laki-laki, maka laki-laki macam-macam. Ada yang syari'ul infial, yang mudah terangsang. Ada yang mudah terangsang. Binisbah lil mar'ah, kalau dia ketemu dengan perempuan. Bimujarat ayyar al-mar'ah, ketika dengan semata-mata dia melihat perempuan, walasiyamat utama jika perempuan itu perempuan yang cantik, tataharok syahwatuhu, maka muncullah birahinya. Maka laki-laki yang jenis ini, layajusulahu ayu khotibaha idha amkana, tidak boleh haram baginya untuk ngobrol dengan perempuan, untuk kemudian bincang-bincang dengan perempuan ya, selama memungkinkan. Maka dia hanya boleh kalau darurat. Dan dia tidak boleh berbicara dengan perempuan kecuali pakai bahasa isyarat saja. Fahad awal wajib, inilah kewajiban untuk lelaki jenis ini, dar anil fitnah, dalam rangka mencegah keburukan. Namun ada juga laki-laki yang man huwa dunadalik, yang derajatnya di bawah itu. Wa minan nasi, dan ada juga laki-laki yang man la yubali, yang sepertinya seperti tidak peduli. Dia ketika bicara dengan wanita ajnabiyah seakan-akan dia bicara dengan saudari kandungnya sendiri, tanpa punya syahwat sama sekali. Wah, ini bahaya juga ini ya. Fal mas'alatu takhtalifu, maka masalah kemudian komunikasi dengan perempuan maka berbeda-beda dengan perbedaan keadaan keadaan manusia, keadaan si laki-laki dan keadaan daruratnya. Dan tadi beliau katakan di atas, kemudian melihat juga keadaan si perempuan, gimana bicaranya datar ataukah kemudian bicaranya pakai kemudian dilembut-lembutkan, pakai mendayu-dayu. Ini boleh dan tidaknya nanti beda-beda hukumnya, menimbang keadaan si perempuan. Apakah kemudian dia bicara sambil nepuk-nepuk, sambil sama kemudian dia bicaranya tetap beda. Nah, maka kesimpulannya beliau katakan, faqad yakunu hunaka mukhatabah, maka boleh jadi ada pembicaraan dan obrolan yang labuda minha ma'al mar'ah, yang tidak boleh tidak harus dilakukan bersama seorang perempuan. Kalau yang kemudian dituntut oleh keadaan harus kemudian fala ba'sa, maka hukumnya tidak mengapa. Walakin idza ra'a minha annaha taghda'u bil qaul, namun jika laki-laki ini melihat si perempuan ini kok melembut-lembutkan suara, wajib alil kaf al-kafu, maka wajib baginya untuk menghentikan pembicaraan. Karena Allah Ta'ala berfirman, janganlah perempuan melembut-lembutkan perkataannya, maka berkeinginanlah orang yang di dalam hatinya terdapat penyakit syahwat. katakanlah perkataan yang baik. Maka al-muhim, kesimpulannya yang jelas, wajib atas seorang laki-laki untuk meminimalisir percakapan dengan perempuan ajnabiyah. Demikian juga pandangan tertuju pada perempuan ajnabiyah. Ya, kaidahnya demikian. Karena kondisinya tidak memungkinkan di negeri kafir dan di bandara dan di berbagai macam bandara, di berbagai negara, ya, perempuan banyak, ya, banyak perempuan. Maka ya prinsipnya adalah ini. Minimalisir hal-hal yang tidak diperlukan, tinggalkan. Maka di sini kita jumpai hikmah, di sini kita jumpai al-fiqh. Tidak perhatikan jawaban beliau berkenaan dengan pekerjaan orang ini, yang di mana pekerjaannya itu ikhtilat dengan perempuan ketika dia mereka ini turun di berbagai macam bandara, ya, di Indonesia atau kemudian yang lainnya. Ya, maka lihat, beliau tidak mengatakan kerjamu itu ikhtilat, wajib keluar dari pekerjaanmu. Beliau tidak ngasih jawaban seperti itu. Yang boleh jadi ini adalah jawaban sebagian tuwaili bil ilmi. Ya. Ya, wah, ini pekerjaannya ikhtilat, wah, di bandara itu perempuannya roknya mini-mini tinggi sekali. Wah, kamu kerja kayak gitu. Wah, udah keluar-keluar saja. Wah. Maka boleh jadi. Ya, dan jawaban yang dianggap bagus menurut sebagian orang itu demikian. Namun lihat bagaimanakah jawaban beliau. Bandingkan dengan jawaban beliau. Ya, namun tentu jawaban ini bukan berarti kemudian setuju dengan kemungkaran dan kemaksiatan. Namun lihat jawaban yang beliau, jawaban intinya ya, minimalisir. Katakan minimalisir pembicaraan yang tidak diperlukan, kemudian tatapan mata, pandangan yang tidak diperlukan, minimalisir. Kemudian apa hukum menghadiri dauratu tadribiyah, pelatihan atau training yang terjadi pada training tersebut, ikhtilat antara laki-laki dan perempuan. Jika kemudian jawaban beliau, jika kondisi darurat mengharuskan Anda untuk menghadiri training semacam itu, maka tidak mengapa. Tajanub dengan syarat menjauhi ittisal bil mar'ah, komunikasi dengan perempuan dan melihat perempuan dengan syahwat. Maka kemudian menjauhi dan berupaya untuk tidak melakukan komunikasi dengan perempuan yang ada di acara yang juga ikut dalam training tersebut. Ya, maka beliau syaratkan, maka acara training ikhtilat, yang ikhtilat beliau bolehkan jika memang darurat. Dan makna darurat adalah satu hal yang dibutuhkan dan tidak ada gantinya. Satu hal yang dibutuhkan, darurat di sini maknanya adalah satu hal yang dibutuhkan dan tidak ada penggantinya. Ya, ilmu yang ada di training ini dibutuhkan. Ya, meskipun boleh jadi tidak kemudian dibutuhkan dengan secara ekstrim, kalau enggak nanti pesawat terbangnya meledak atau apa, enggak harus kemudian demikian. Dibutuhkan dan enggak ada tempat ilmu semacam ini tidak kita jumpai di tempat yang lain. Enggak ada tempat lain yang bisa menyediakan ilmu yang kita dapatkan di pelatihan tadi. Ini yang dimaksud dengan darurat di sini. Maka jika ada satu acara itu acara ikhtilat, atau tempat itu tempat ikhtilat, dan kita punya kebutuhan untuk datang ke sana, tidak ada kemudian tempat yang lain yang bisa menggantikannya, maka boleh hadir, boleh datang dengan syarat menjauhi hal yang bisa dijauhi, meminimalisir keburukan. Maka wallahu a'lam, kalau kita pakai takhid fiqhi dari fatwa beliau di sini, kalau misalnya kemudian ada seminar yang manfaat, ya, dan itu tidaklah kita jumpai kecuali di model seminar yang demikian keadaannya. Ya. model seminar yang demikian keadaannya, karena teman-teman ngaji belum punya orang yang pakar di bidang itu. Ini satu hal yang manfaat, ada ilmu yang manfaat, namun acaranya kemudian ikhtilat, maka menjadi peserta hukumnya boleh. Jika memang itu dibutuhkan, kita butuh, kita perlu, ini ada ilmu yang manfaat di sini, pengetahuan yang manfaat, tidak ada tempat yang lain, tidak ada solusi yang lain, maka boleh menghadirinya dengan syarat ya menjauhi kejelekan sebisa mungkin. Kemudian sebagian toyarin, sebagian pilot bistihab, koma bistihab membawa istrinya saat menunaikan pekerjaannya di negeri kafir, terutama jika jangka waktu safar mereka 3 hari atau 5 hari atau lebih lama dari itu. Apa nasihat Anda untuk mereka-mereka ini? Maka jawaban beliau, dalam di dataran realita ini berbeda jawabannya dengan perbedaan manusia. Maka boleh jadi pilot tadi adalah tergolong masih anak muda yang khawatir, mengkhawatirkan kemudian keadaan dirinya hunaka di negeri kafir. Antusawil laha, dia khawatir kemudian tusawil, ada godaan kepadanya, bisyain, dengan godaan untuk melakukan sesuatu yang tidak diridai oleh Allah dan Rasulnya, zina atau hal yang mendekati zina. Namun ada juga, boleh jadi ada lelaki yang tidaklah yahtamu lihadil umuri, tidak peduli dengan hal-hal semacam ini, dia sibuk fokus dengan pekerjaannya, enggak mikir masalah-masalah semacam itu, apalagi cuma 3 hari, apalagi cuma 5 hari, itu tergolong sebentar. Ke Eropa 3 hari atau 5 hari kan enggak lama. Jadi ada tuntutan pekerjaan, udah dia sibuk dengan hal itu. Enggak mikirkan kemudahan perempuan yang lalu lalang. Nah, sehingga enggak begitu peduli dengan hal-hal itu. Maka kalau untuk lelaki jenis yang kedua, kami katakan kepadanya, kami nasihatkan, jangan bawa istri Anda. Karena keberadaan istri Anda di negerinya, ya, itu lebih baik dan lebih menjaga bagi si istri. Sedangkan Anda juga tidak membutuhkannya. Di sana juga kemudian tidak ada kebutuhan mendesak untuk jima dengan istri. Oh, cuma 3 hari. Nah, ya, maka lebih baik kemudian dia istri tetap ada di Arab Saudi. Gitu. Wa amal awal, adapun manusia jenis yang pertama, yang mengkhawatirkan karena dia masih muda, mengkhawatirkan nanti timbul godaan-godaan, atau tergoda dengan hal-hal yang buruk, maka kami katakan, bawa safar istrimu. Karena di dalamnya terdapat maslahat bagimu, bisa mencegah kejelekan dan kerusakan dari dirimu. Warubama, dan boleh jadi, istrimu tersebut adalah semisal dirimu. 3 hari tidak didekati suaminya, dia pusing dia. Karena dia berkebutuhan khusus. Watahtat ala antusafir ma'aka, sehingga dia perlu safar bersamamu. Maka fatwa dalam masalah ini beda-beda tergantung kondisi orangnya. Fayajusulaka antakhuduha ila biladil kufri, maka boleh bagi Anda membawa istrimu ila biladil kufar, ke negeri kafir. Di anak kekana engkau, anta engkau serta tak akan pergi negeri kafir, bikuli halin, apapun keadaannya, la mana solaka, tidak ada tempat menghindar bagimu dari hal ini, dan kau akan tinggal, wa wasa tepukau dan hia tinggal bersamamu di hotel. Alawajin dalam bentuk yang yahfadhuha, menjaganya insya Allah. Adapun hijab, maka hendaklah istrimu tetap bernikab, artinya menutup wajahnya dan memberikan lubang untuk 2 matanya. Namun hukum umumnya, ini kesimpulan tadi, kalau tadi hukum khusus ya butuh kasus, namun secara umum, secara general, tidak apa-apa membawanya. Karena jika istrimu engkau bawa juga posisinya di hotel, jadi cukup aman. Maka secara hukum generalnya boleh bawa istri. Namun kemudian jawaban khususnya, apakah perlu bawa istri ataukah wajib bawa istri? Kalau masalah boleh, boleh. Kalau babnya boleh, boleh. Disampaikan hukumnya di akhir bahasan. Nah, apakah ini dianjurkan ataukah kemudian harus, nanti melihat keadaan laki-lakinya dan kebutuhannya dengan masalah syahwat biologis. Ya, kemudian perlu diketahui dalam bahasa Arab kontemporer, jubah di Arab Saudi itu, jubah itu disebut thawb. Maka kalau dalam bahasa kita baca tulisan kontemporer, ulama kontemporer dan dia ulama Saudi, maka kalau dia nyebut thawb artinya jubah, jubah panjang. Bukan kain, sekedar kain. Namun thawb artinya jubah. Lubsu thawb, maka memakai jubah bagi laki-laki dan memakai abaya bagi perempuan, ya, pakaiannya wanita Saudi. Ma'akhita ilwajid ditambah menutup wajah, itu membangkitkan perhatian banyak orang di sebagian negeri kafir. Sehingga ini adalah sesuatu yang sehingga seorang itu merasa khawatir atas keselamatan dirinya. Demikian juga istrinya. Maka apa pendapat Anda tentang masalah ini? Apakah kalau kemudian laki-laki Saudi kemudian tiga mendatangi negeri kafir, hendaknya dia menyelesaikan pakaiannya ganti dengan pakaian yang lain, yang lebih kemudian familiar, ataukah kemudian tetap pakai thawb? Maka jawaban beliau, aku kira hal ini adalah cuma waham saja, anggapan yang tidak berdasar, walaysa bihaqiqah dan bukan realita. Ya, tadi mengancam keselamatan diri tadi, itu cuma waham dan bukan realita. Li'anna alladhi balaghana, karena berita yang sampai kepada kami, bahasanya lelaki Saudi yang memakai thawb yang biasa dia pakai, yakunul ihtiramuhum hunaka, malah di sana mendapatkan penghormatan. Dan kata beliau, subhanallah, bukankah mereka orang-orang Eropa, mereka itu tiba ke negeri kita Saudi dan mereka tetap dengan pakaian khas mereka, enggak kemudian menyesuaikan diri, ya. Dan bukankah semua bangsa, ya beku, mereka tetap pada pakaian biasa mereka ketika mereka berada di luar negeri mereka. Orang Indonesia di Arab Saudi juga pakai kopiah hitam dan ya. Fama adzunnu hadza ila wahman. Oleh karena itu saya tidaklah menilai hal ini kecuali sekedar waham, anggapan ini tidak berdasar. Yakni ma'adhunu, artinya aku tidaklah berpasangka bahasanya seorang itu keselamatan dirinya dikhawatirkan jika dia tetap memakai pakaian normal yang biasa dia pakai di negerinya. Wahuna nasalub, maka di sini kami bertanya, mahiya binisbah, terkait dengan alati perkara yang akan terjadi pada seorang yang tetap dengan pakaiannya, binisbah lil khatar ala nafsi, berkaitan dengan bahaya yang menimpa fisiknya. Maka saya tidaklah meyakini adanya bahaya. Wa ma'a hadza aqul, meskipun demikian, meskipun itu dalam keyakinanku tidaklah berbahaya, seandainya si orang Saudi ini memakai pakaian setempat, al-mu'tad, yang biasa, yang familiar di tempat tersebut, yaitu pakaian negeri yang dia berada di sana, maka itu satu hal yang baik. Dengan syarat pakaian tersebut bukanlah haram jenisnya dalam Islam. Bukan haram jenisnya dalam Islam. Kalau dia pakaian yang haram jenisnya dalam Islam, pakaian sutra misalnya, ya maka tidak boleh. Fa'ina ula baksa, maka itu satu hal yang tidak mengapa. Maka beliau katakan menyesuaikan dengan pakaian di negeri tersebut, hukumnya tidak mengapa selama itu bukan pakaian yang haram. Kenapakah kemudian berbahaya? Kalau kemudian saya rasa tidak berbahaya, itu cuma anggapan yang tidak berdasar. Realitanya, ya sudah kemudian urf di dunia internasional, ya, ketika orang itu pergi ke luar negeri, maka dia memakai pakaian yang biasa dia pakai di negerinya. Dan itu malah jadi ciri pengenal di negeri tersebut. Oh ini turis, oh ini orang asing yang kemudian perlu mendapatkan sikap penghormatan, pelayanan dan seterusnya. Adapun berkaitan dengan perempuan, maka tidaklah di sana di negeri kafir sekalipun tetap memakai niqab. Dan aku mendengar bahasanya niqab atau cadar, layuk ba'ubihi, tidaklah dipedulikan, orang biasa saja, dan manusia tidaklah menoleh padanya. Li'ana mu'tadun kathiran, karena seringkali itu sudah biasa. Biasa ada orang-orang yang datang dan memakai pakaian bercadar. Ya, maka ini jawaban beliau. Sejumlah poin beliau ya, beliau komentari bahasanya itu satu hal yang tidak berdasar karena persepsi yang beliau miliki. Yang tentu jika persepsi ini keliru, ya maka jawaban yang tetap juga perlu di jawaban yang tetap adalah berbeda. Kalau memang betul-betul kemudian kalau ada orang Saudi pakai thawb nanti kemudian di satu bandara dia akan harus di apa diinterogasi panjang dan seterusnya. Kalau memang itu kemudian membahayakan dirinya, ya tentu menyesuaikan diri satu hal yang lebih baik. Kemudian satu hal yang dimaklum bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang seorang suami mendatangi pulang ke tempat istrinya di malam hari. Sedangkan kami adalah orang yang banyak safar, bahkan safar adalah sifat dari pekerjaan kami. Dan seringkali nusadif kami bertepatan pulangnya di malam hari dari penerbangan kami. Maka fakaifa al-amal, itu titiknya juga keliru ya. Fakaifa al-amal, maka apa yang perlu kami lakukan? Ini pulangnya malam, padahal pulang malam Nabi tidak bolehkan. Maka beliau katakan larangan pulang di malam hari tidak berlaku di sini. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, karena larangan tertuju pada orang yang pulang mendatangi istrinya tanpa mengkabari istrinya kalau mau pulang. Adapun jika suami telah mengkabarinya lewat SMS atau yang lain, telah telepon, kalau dia telah mengabari istrinya, maka tidaklah mengapa, tidak termasuk dalam larangan. Bukti kalau ini hanya berlaku kalau tanpa kabar, karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan illah. Kenapa dilarang pulang malam-malam, langsung pulang ke rumah malam-malam. Maka Nabi katakan, kai, supaya ada kesempatan bagi perempuan yang rambutnya acak-acakan untuk bersisir. Dan supaya perempuan yang maghibah yang lama ditinggal suaminya punya kesempatan untuk tastahitu, untuk melakukan istihdad. Istihdad itu membersihkan bulu kemaluan dengan pisau tajam, dengan benda tajam. Ya, dengan benda tajam yang disebut dengan hadidah. Karena benda tajam, hadidah itu pisau tajam, maka kegiatannya disebut dengan istihdad. Diatkan oleh Muslim. Wahada, maka alasan ini menunjukkan bahasanya larangan itu hanya berlaku untuk orang yang tidak memberitahukan istrinya kalau dia mau pulang. Adapun man al-allamu, orang yang memberitahukan dan sudah ada kesepakatan antara dia dengan istrinya, dia katakan saya akan tiba ke rumah jam 12 malam misalnya, fala syai'a alaihi, maka tidak mengapa. Maka berkaitan dengan ilah yang tadi kita baca, redaksi hadis yang tadi kita baca, terdapat pelajaran yang menarik, kebiasaan wanita para sahabiah di masa para sahabat. Mereka kebiasaan wanita-wanita sahabat, para istri-istri sahabat, ketika suaminya pergi, mereka itu enggak ngurus dirinya. Enggak ngurus dirinya, enggak mempedulikan dirinya. Rambut pun enggak pernah sisiran. Karena mereka pikir saya sisiran untuk siapa gitu. Itu kaedah para istri sahabat. Suami saya pergi, kalau saya sisiran itu untuk siapa? Enggak ada siapa-siapa yang untuk kemudian saya pamer rambut bersisir itu pamer pada siapa, enggak ada yang dipamer, ya sudahlah. Ngapain diurusi, mending untuk kegiatan yang lain yang lebih manfaat kan, daripada sekedar bersisir. Itu kaidah istri-istri para sahabat. Nih, mereka kurang menghiraukan penampilan fisiknya dan dirinya itu kalau suaminya enggak ada. Oleh karena itu jika suaminya datang malam-malam tanpa ngasih tahu, maka keadaannya kemudian enggak karuan. badannya bau, kemudian bajunya. Boleh jadi mereka malas mandi juga. Suaminya tidak ada. Ini bersih-bersih itu untuk siapa? Tidak kan? Nah, ada yang dituju. Maka mereka baru kemudian semangat, kemudian merawat diri itu kalau ada suaminya. Ada yang ada tempat untuk dipameri. Gitu ya. Ya, ada tempat yang jadi sasaran untuk pamer. Itu semangat para sahabiyah. Maka yang kita yang ingin saya garis bawahi, bagaimanakah semangat mereka dalam berdandan untuk suaminya, berpenampilan yang baik di hadapan suaminya. Nah, kemudian kenapa perlu diberitahu kalau mau datang? Nabi katakan supaya perempuan tersebut berkesempatan untuk kemudian membersihkan bulu kemaluannya. Karena seorang suami ketika pulang safar dianjurkan untuk mengumpuli istrinya. Maka di antara waktu yang dianjurkan untuk hubungan suami istri adalah pulang safar. Itu waktu yang dianjurkan untuk, di antara waktu yang dianjurkan untuk hubungan suami istri adalah pulang safar. Begitu sampai rumah, nah, kumpul dengan istri. Itu yang Nabi perintahkan. Oleh karena itu perlu ngasih kabar. Karena kemudian tidak peduli dengan dirinya, keadaan dirinya, maka boleh jadi bulu kemaluan sudah lebat. Maka kemudian maka karena dia enggak ngurus dirinya. Padahal Nabi perintahkan suami ketika pulang safar untuk ngumpuli istrinya. Maka kemudian kalau diberitahu, maka dia punya kesempatan untuk membersihkan bulu kemaluannya. Maka di sini kemudian kita jumpai di antara kemudian yang disarankan, sikon yang kemudian disarankan, yang menuntut untuk membersihkan bulu kemaluan, itu adalah untuk keperluan hubungan suami istri. Itu di antara sikon yang menuntut dan untuk kemudian membersihkan bulu kemaluan. Kemudian selanjutnya, tidaklah samar atas Anda. Artinya satu hal yang Anda ketahui, bahasanya negeri-negeri ahli kitab di masa ini khalitun, bercampur, min ajnas, yang terdapat banyak jenis manusia dan agama yang macam-macam. Maka kemudian terdapat keraguan-keraguan tentang sembelihan yang tidak sesuai dengan syar'i, itu sangatlah kuat. Meskipun itu negerinya adalah negeri Nasrani, namun di situ isinya selain Nasrani juga banyak. Maka kalau sembelihan Nasrani ahli kitab halal, namun ini karena orang non Nasrani juga banyak, ateis juga banyak, maka kemudian keraguan-keraguan kalau ini sembelihan yang beredar itu tidak syar'i, itu sangatlah kuat. Maka apa hukum memakan sembelihan mereka? Maka adakah rincian dalam masalah ini? Kami berharap dari Anda untuk menjelaskan masalah ini, karena ini satu hal yang membingungkan kami. Maka disyaratkan tentang sembelihan adalah yu'lam, diketahui secara yakin atau sangkaan kuat, bahasanya orang yang menyembelih adalah orang yang halal sembelihannya, yaitu muslim atau ahli kitab. Dan ahli kitab adalah Yahudi dan Nasrani. Adapun jika kita ragu-ragu apakah penyembelihnya itu Yahudi, ragu-ragu apakah penyembelihnya Yahudi Nasrani ataukah bukan, maka jika ada sangkaan kuat bahasanya penyembelihnya Yahudi atau Nasrani, maka sembelihannya halal. Jika ada sangkaan kuat bahasanya yang mengurusi penyembelihan bukanlah ahli kitab, boleh jadi malah orang ateis, maka penyembelihannya haram. Jika kita ragu-ragu, wa'idha syakak, nah jika cuma ragu-ragu, tidak ada yang sangkaan yang lebih kuat, maka sembelihan tersebut hukumnya haram. Maka jadilah ada lima rincian. Yang pertama, kita yakin penyembelihnya ahli kitab, sembelihan halal. Kita punya sangkaan kuat penyembelihnya ahli kitab, sembelihannya halal. Kita ragu-ragu penyembelihnya siapa, tidak jelas, maka sembelihannya haram. Kita punya sangkaan kuat kalau penyembelihnya bukan ahli kitab, sembelihannya haram. Idza alimna, kita yakin penyembelihnya bukan ahli kitab, maka sembelihannya haram. Inilah lima rincian. Turam adzabiha, sembelihan itu diharamkan dalam tiga keadaan dan halal dalam dua keadaan. Waqad sami'na, dan kami mendengar bahasa mereka di Amerika, mereka menyembelih dengan sa'at, dengan disetrum. Akan tapi mereka bisa mengalirkan darah sebelum binatang yang disetrum itu mati. Nah, kalau demikian, maka ini menyebabkan halalnya sembelihan. Selama mereka sempat untuk yudrikunaha, mendapatinya dalam keadaan hidup kemudian disembelih. Kebelaan tamuta sebelum mati, maka sembelihannya halal. Ya, maka berkaitan dengan menyembelih dengan setrum, dengan disetrum dipingsankan terlebih dahulu, maka beliau katakan dirinci dengan dua rincian. Jika setrum tersebutlah yang menghilangkan, yang menyebabkan matinya, yang menyebabkan matinya bukan hanya pingsan namun mati, ya, maka sembelihannya haram. Tapi kalau di setrum itu cuma menyebabkan pingsan, kemudian pas pingsan kemudian digorok dan darah pun memancar dengan keras, dan itu tanda kalau masih hidup, ya, maka berarti sembelihannya halal. Kalau kemudian dia dipingsankan, ketika digorok kok darahnya kemudian cuma menetes biasa, tidak mengalir deras, maka ini tanda sudah mati. Maka ini bangkai dan haram dimakan. Mengingat firman Allah Ta'ala, diharamkan atas kalian bangkai, darah, daging babi, dan binatang yang disembelih untuk selain Allah, binatang yang mati yang tercekik, ya, binatang yang kemudian mau kudah dipukuli, mati karena dipukuli, mutaradiyah karena jatuh dari tempat yang tinggi, wanatihah atau binatang yang mati karena ditanduk oleh binatang yang lain. Demikian juga binatang yang mati karena dibunuh oleh binatang, dimakan oleh binatang buas. Maka ini semua haram dimakan, illa madzakaitum, kecuali binatang-binatang yang sempat kalian sembelih. Maka sudah dimakan binatang buas, namun masih bisa sempat disembelih, maka halal. Dengan catatan bahasanya, sembelihan kita inilah yang menyebabkan matinya binatang itu. Bukan karena digigit binatang buasnya, karena matinya. Atau kalau dalam kasus di tempat kita, ya, ayam ketabrak motor. Itu halal jika kita sempat menyembelih. Yang dimaksud dengan sempat menyembelih, ya, sembelihan kita itulah yang bikin dia mati. Bukan yang menjadi penyebab matinya tertabrak motornya. Namun sembelihan kita lah yang menjadi sebab matinya. Seandainya tidak kita sembelih, ya dia cuma sakit parah aja. Cuma di situ belum, jadi enggak bisa kemana-mana seharian. Dia ketabrak pagi ya sampai sore masih di situ. Ya, maka kemudian kita sembelih, maka sembelihan kita lah yang mematikan dia. Ya, dan ulama fikih ngasih kemudian indikator, ada dua indikator kalau sembelihan kita itulah yang menyebabkan dia mati. Indikator yang pertama, keluar darah muncrat, kencang. Kalau darahnya kemudian ketika kita sembelih di lehernya kemudian darahnya itu netek, tes, tes. Nah, itu berarti sembelihan kita tidak mematikannya. Itu bangkai, tidak boleh dimakan. Kemudian yang kedua, setelah kita sembelih dia kejel-kejel. Nah, kemudian kena tabrak dia diem saja kakinya. Karena kakinya remuk kena tabrak, dia diem saja. Kemudian kita ketika kemudian disembelih, kemudian kakinya gerak-gerak. Setelah ini berarti sembelihan kita lah yang mematikannya. Ini indikator berarti dia zakaitum ilama zakaitum. Dan aku juga mendengar dari sebagian anak muda yang pernah pergi ke sana, bahasanya sekarang mereka orang-orang barat telah menyadari bahasanya tidak mungkin sembelihan itu enak kecuali darah itu dipancarkan, darah itu dikeluarkan. Oleh karena itu maka jadilah mereka sekarang memancarkan, menyembelih dengan memancarkan darah binatang yang disembelih. Namun dengan cara yang berbeda dengan cara yang dipakai oleh kaum muslimin. Fayaquluna, maka mereka katakan, kata sejumlah anak muda tadi, bahasanya mereka orang Eropa itu caranya mereka lubangi alwarid paha. atau al-warid. Warid maknanya al-irkul ghalid. Kemudian urat yang besar. Wa yadkhuluna fi tsani syai'an atau wa yadkhuluna, dan mereka masukkan ke dalam yang kedua satu benda tertentu yang itu bisa menyebul, meniup darah. Nah, mungkin ada dua pembuluh darah, yang satu dibolong, kemudian yang satu dimasuki selang. Kemudian sebul supaya betul-betul keluar dari saluran yang satunya. Fa'in fakhuna, maka mereka tiup darah tersebut supaya keluar dengan deras dari urat yang satunya. Wa ya fil haqiqah, dan cara semacam pada hakikatnya adalah inharun nidam, cara yang kemudian memancarkan darah namun dengan bentuk yang berbeda. Dan boleh jadi mereka satu hari nanti akan kembali kepada caranya kaum muslimin dengan memotong dua urat darah yang ada di leher, sehingga mengalirlah darah minha darinya jami'an dari dua-duanya. Wa ala kulli hal, kesimpulannya, idza askala alaik, jika Anda bingung dan Anda ingin makanannya adalah makanan yang thayyiban, makanan yang baik, tidaklah kemudian meragukan, maka makanlah ya, ikan. Makanlah makanan binatang air. Namun itu pun perlu dengan catatan. Ya. Namun gorengnya juga harus diperhatikan. Kalau kira-kira ini gorengnya pakai kemudian minyak babi, ya enggak jadi halal. Atau gorengnya enggak pakai minyak babi, namun wajannya jadi satu. Tadi baru goreng babi, minyaknya kemudian dituang, habis itu kemudian dikasih minyak yang baru. Ini minyak untuk orang Islam. Namun cuma kemudian begitu, sehingga bercampur dengan minyak babi yang tadi. Maka itu juga jadinya tidak halal. Maka cara yang paling selamat, sangu dari rumah. Maka berbekal dari rumah, jelas terjamin. Kemudian hunaka man yara, ada orang yang berpandangan, kalau tidak mengapa makanan sembilan ahli kitab di negeri manapun, dia mengatakan yang penting sebut nama Allah kemudian makan. Nah, wal ba'du yara, sedangkan yang lain berpandangan, bahasanya berbagai macam indikator indikator berkaitan dengan sembelihan ahli kitab menunjukkan kalau binatang tersebut tidak disembelih. Maka apa sebenarnya tolak ukur dalam masalah ini? Wa khosatan, dan terlebih-lebih terjadi perselisihan dalam masalah ini. Kemudian memata anil masalikh, dan bagaimanakah hukumnya berkenaan dengan masalikh, RPH, rumah potong hewan. Masalikh makna asalnya adalah tempat pengulitan. Tempat menguliti binatang yang telah disembelih. Dalam bahasa kita RPH, rumah potong hewan. Alat itu tutbah biha, yang disembelih di tempat ini, di RPH ini, dabaih, berbagai macam binatang yang disembelih. Namun di sana kemudian ada musajil, tape recorder, ada tape. Diletakkan di sana tape, karena masa silam ya, ada masih tape, ada kaset. Kan. Yudok musajil biha, di tempat tersebut ditaruh tape. Ya, tentu dipasangi kaset. Nah, kemudian kasetnya itu yang menyebut nama Allah. Kasetnya yang bismillahnya itu kasetnya, bukan orangnya. Ya, pencet bismillah, nyembelih. Nanti kemudian bismillah, nyembelih lagi. Ya. Ya, maka jawabannya jika keadaannya sebagaimana Anda katakan, bahasanya sembelihan tidaklah disembelih dengan cara yang Islam. Bahkan fil balad, dan di negeri tersebut juga terdapat daging, semacam daging ikan, atau sejumlah kawan-kawan kaum muslimin kemudian bekerja sama untuk membuat penyembelihan yang kemudian mereka sembelih sendiri dengan cara Islam, maka tidaklah ragu Bahasanya seorang itu tidaklah meninggalkan yang meragukan dan mengambil yang tidak meragukan. Itu ikan atau sembelihan yang disembelih oleh sesama kaum muslimin. Namun jika itu tidak memungkinkan, maka tidaklah mengapa memakan binatang yang disembelih oleh ahli kitab tanpa perlu bertanya. Gimana cara menyembelihnya? Karena tidaklah menjadi kewajiban orang tersebut untuk bertanya. Bahkan itu tidak diperintah, bahkan tidak diperintahkan untuk bertanya. Karena terdapat dalam sahih Bukhari dari Aisyah radhiallahu anha, Aisyah mengatakan ada sejumlah orang yang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mengatakan, wahai Rasulullah, ada sekelompok orang yang memberikan kepada kami daging dan kami tidak tahu apakah dia menyebut nama Allah saat menyembelihnya ataukah tidak. Maka jika ada keraguan semacam ini, kata Nabi, sebutlah nama Allah oleh kalian dan silakan makan. Kata Aisyah, yang dicurigai ini adalah orang-orang yang baru saja meninggalkan kekafiran. Tidak ada orang yang baru saja masuk Islam, sehari dua hari masuk Islam, dan ngirim hadiah daging, ayam, atau kambing kepada kami, wahai Nabi. Gimana ini? Maka Nabi katakan dia Muslim. Dan dia punya, meskipun baru masuk Islam dua hari ini. Kemudian dia Muslim, dan Muslim punya hak untuk menyembelih. Dan hukum asal Muslim tahu tata cara menyembelih. Maka silakan dimakan. Ragu-ragumu itu obati dengan sebut nama Allah. Nah, ini sebut nama Allah ini tidak berlaku untuk sebagaimana tadi. Wah, pokoknya ya meskipun ada pokoknya asal bismillah halal lah. Tadi kan ada yang apa di pertanyaan tadi ya. Itu tidak benar. Ini bismillah ini hanya berlaku untuk orang yang punya hak untuk menyembelih, namun kita ragu-ragu. Dia Muslim, namun kita ragu-ragu apakah dia menyembelihnya dengan baik ataukah tidak. Nah, maka obati dengan sebut nama Allah. Selesai. Kalau ini yakin ini sembelihannya tidak disembelih, ini yakin, maka bismillah tidak manfaat di situ. Maka selama Allah telah menghalalkan untuk kita makanan mereka, yang ini maksud makanan dan sembelihan mereka, maka tidak sepatutnya kita tanya-tanya gimana cara Anda menyembelih. Namun kita makan jika kita ragu bismillah. Wa nahmadullah dan kita memuji Allah atas kemudahan ini. Walakin akan tapi sebagaimana Anda katakan, jika dijumpai adanya daging yang tidak ada padanya keraguan, maka daging tersebut tentu lebih baik. Adapun tentang RPH, rumah penyembelihan, rumah potong hewan yang disembelih padanya, hewan yang disembelih, dengan diletakkan tape recorder yang bertugas untuk menyebut nama Allah biwasitatihi dengan menggunakan tape tersebut, maka ini tidak sah dan sembelihannya tidaklah halal. Fala buddha ayusami adzabih. Maka tidak boleh tidak yang menyembelih itu harus yang menyebut nama Allah. Hatta walaukan ahaduhum. Sampai-sampai jika salah satu nyembelih, yang satu yang menyebut nama Allah, sembelihannya tidak halal. Seandainya ada kasus, salah satu menyembelih. Temannya di dekatnya yang bismillah. Nih, saya yang nyembelih, samping saya yang bismillah. Saya enggak bismillah. Tapi sampingnya yang bismillah. La tahilu dhabihah. Maka sembelihan tersebut tidaklah halal. Itlah buta karena kaidah dalam masalah ini tidak boleh tidak tasmiyah yang menyebut yang mengucapkan bismillah adalah minadz dzabih dari orang yang gorok itu sendiri. Kalau teman yang ada sampingnya maka tidak manfaat, apalagi tape di dekatnya. Tape-nya bunyikan. Dan bismillah tidak manfaat. Dan dari berbagai macam rumah potong hewan, saya pernah ketemu salah satu tim apa yang ngasih label halal MUI. Dan beliau bagian termasuk ngurusi masalah rumah potong hewan. Dan ada rumah-rumah potong hewan yang dapat label dari MUI dan ada yang tidak. Di Jogja ini saat dia bilang, yang dapat label syar'i cuma satu. rumah potong hewan yang swasta mungkin yang dimaksudkan. Rumah potong hewan yang swasta, perusahaan swasta yang bergerak di penyembelihan hewan, nah, itu yang dapat dari MUI yang dianggap memenuhi syarat dari sisi kesehatan, dari sisi syar'i, itu cuma satu yang di Sleman. Ya, yang kemudian jalan, kalau dari jalan Palagan tembus ke arah mau ke lapangan Denggung, gitu, ada kiri jalan. Nah cuma itu saja. Yang lainnya tidak memenuhi kriteria. Meskipun sebenarnya kehalalan kemudian yang di situ juga sebenarnya bermasalah juga. Artinya bermasalah karena kan tentu pakai mesin karena produksi dalam jumlah yang besar. Nah ini kemudian beliaunya tanya kepada saya, nah ini nyembelih itu harus setiap hewan itu disembelih ataukah kemudian pencet sekali bismillah kemudian nyembelih langsung 500? Apakah enggak harus satu-satu? Saya sampaikan kepada beliau kalau ada hukum dalam usaha pemindahan penyembelihan ayam itu kalau pakai bahasa kemudian bahasa umum itu harus industri padat karya, harus kemudian banyak tenaga. Tidak bisa kemudian sekali pencet kemudian mesinnya kemudian langsung 500 kepotong. Harus satu-satu. Jadi, industri padat karya. Ini kalau yang di Sleman itu cuma bismillah ketika mencet aja. Mencet mesinnya bismillah. Nah, langsung sekali potong 500 atau 1000 ekor. Karena produksinya sekian ribu ekor per harinya. Namun dari pihak kemudian dari pihak MUI yang kalau saya cuma jurusan saya bagian kesehatannya saat saya cuma memeriksa ini sudah higienis atau tidak, kemudian ada bagian sendiri yang dari sisi syar'inya. Dari sisi syar'inya mengatakan insya Allah tidak apa-apa. Kemudian, kemudian dirapel, beliau mengatakan dirapel tidak apa-apa. Alasannya Pak, kias dengan puasa. Karena pendapat sebagian ulama, puasa Ramadan kayak Imam Malik, itu niatnya kan boleh dirapel. Niat tidak harus setiap malam. Kalau pendapatnya Imam Malik, itu niat puasa itu bisa dirapel. Di awal Ramadan, niat mau puasa 1 bulan. Ya sudah cukup. Kata pihak dari yang bagian yang ngurusi dari sisi syar'inya, komentarnya ini insya Allah tidak apa-apa lah. Layak untuk kita kasih kemudian status syar'i karena alasannya masalah rapel-merapel, ini kita kiaskan dengan puasa. Puasa boleh niatnya dirapel, ya ini kemudian bismillahnya dirapel. Maka saya sampaikan kepada beliau, bapaknya tersebut, saya sampaikan, wah kalau kok kiasnya ke puasa itu aneh Pak. Ini masalah sembelihan, tiba-tiba kiasnya loncatnya ke puasa. Masalah niat dan ini masalah tasmiyah. Beda sekali. Ini masalah hati. Ini babnya, ini bab sembelihan, itu bab puasa. Ini perbuatannya perbuatan masalah perbuatan lahiriah, perbuatan lisan, yaitu kemudian masalah perbuatan hati. Niat dan perbuatan hati. Wah, ini beda sekali. Ini untuk kias di sini ya sangat tidak tepat. Kias di sini sangat tidak tepat. Ya, kalau kemudian cuma kalau mau cari otak-atik fikih untuk kemudian otak-atik fikih untuk kemudian merestui model penyembelihan dengan mesin tadi, itu enggak perlu kemudian jauh-jauh kias di sini. Enggak perlu jauh-jauh pakai kias puasa lagi ya. Jauh sekali ya. Kalau cuma mau cari otak atik, kemudian cari celah dari sisi fikih, maka tinggal pakai madhabnya Syafi'i dalam masalah sembelihan. Selesai. Kalau madhabnya Syafi'i, bismillah, itu sunnah tidak wajib, asalkan yang menyembelih muslim. Itu madhab Syafi'i, madhab Imam Syafi'i. Kalau Syafi'i, wallah alam, yang jelas al-Imam Syafi'i, itu menyembelih, itu asal penyembelihnya muslim, bismillahnya itu sunnah, tidak wajib. Sudah, itu halal, selesai. Asal yang tukang pencetnya muslim, Itu enggak usah bismillah, enggak apa-apa. Yang penting yang hidupkan mesin itu muslim. Ya, yang penting yang hidupkan mesin potong itu muslim. Enggak usah bismillah, dia enggak apa-apa. Karena bismillah yaitu mustahab dalam madhab Imam Syafi'i. Ya, yang mengatakan wajib jumhur di luar Syafi'i. Dan itu di luar Syafi'i. Syafi'i menyelisihi mayoritas ulama dalam masalah ini. Mayoritas ulama mengatakan wajib, kalau Syafi'i mengatakan, Imam Syafi'i mengatakan mustahab. Selesai di sini. Enggak perlu jauh-jauh. Nah, ditambah kita kan Syafi'i ya. Selesai. Meskipun dalam meskipun fikih yang tersebar di masyarakat kita dalam masalah penyembelihan itu bukan kaulnya Syafi'i, ya kan? Yang di orang awam, kan? Bukan di thalabul ilm, di orang awam. Apa fikih yang tersebar? Fikih jumhur, bukan fikihnya Syafi'i. Ya, mereka ketat dalam masalah bismillah. Nah, kalau mau kemudian ketat dalam masalah bismillah, maka bismillah itu per hewan. Ya, maka ini adalah idealnya, ini adalah industri padat karya, butuh banyak orang. Nggak kemudian bisa diserahkan ke mesin kalau mau kemudian aman. Pakai pendapat ulama atau jumhur mayoritas yang mengatakan bismillah dalam menyembelih itu wajib. Lain halnya kalau pakai kaulnya Syafi'i, selesai, pakai mesin nggak apa-apa. Yang penting tukang pencetnya muslim, selesai. Kemudian, apa hukum makan makanan yang tuhiya, yang dimasak dengan sesuatu, dicampuri sesuatu dari lemak babi? Tidak halal untuk dimakan. Dan apa yang berubah karena sebab lemak ini, maka itu dia najis, sehingga dia menajisi pakaian, badan, dan wadah. Dan apa hukum makan memakai piring milik orang kafir? Maka jawaban beliau, sabda Nabi SAW, janganlah kalian makan pakai wadahnya orang kafir. Illa ala tajidu, kecuali jika kalian tidak menjumpai piring yang lain. Maka boleh pakai piringnya orang kafir dengan syarat basuh. Cuci terlebih dahulu, baru kemudian pakai untuk makan. Demikian dalam hadis yang diatkan oleh Bukhari dari Abu Tha'laba Al-Khushani radallahu anhu. Nah, apa dan Nabi SAW mengatakan apa yang beliau katakan di sini dalam rangka supaya seorang muslim itu menjauhi interaksi dengan non-muslim. Wa ila, jika tidak, maka tentu jika piring tersebut suci, maka piring milik orang kafir, jika itu memang bersih, maka bersih. Ya, ini artinya seandainya dimasak kemudian fihi pakai wadah tersebut, yang dimasak dalam makanan atau yang lain, maka makanan tersebut suci. Akan tapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ingin agar kita kaum muslimin tidak banyak interaksi dengan orang kafir, sehingga tidaklah piring mereka adalah piring kita. Oleh karena itu Nabi katakan, janganlah kalian makan pakai piringnya non muslim, kecuali jika kalian tidak menjumpai piring yang lain. Bersihkan dan baru gunakan untuk makan. Artinya setiap jika seorang itu makin minimalis interaksinya dengan non-muslim, dengan orang kafir, maka itu yang lebih baik, dan ini satu hal yang tidaklah diragukan. Ini makna hadis ini menurut Ibnu Taimin. Itu makna yang diinginkan adalah jangan sampai supaya wadah mereka, piring mereka itu jadi piring kita, dan piring kita jadi piring mereka. Karena demikian kedekatan hubungan antara keduanya. Namun ada penjelasan yang lain tentang makna hadis ini, yaitu dengan melihat sababul wurudnya. Sebab kenapa Nabi menyampaikan apa yang beliau katakan, itu ada pertanyaan. Baik Nabi, kami punya tetangga non-muslim. Yang tetangga kami ini kemudian makan babi, makan daging babi, kemudian minum khamar. Bolehkah kami pinjam gelas mereka dan piring mereka? Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kalimat ini, jangan kalian pakai gelas dan piring mereka. Sehingga yang tidak boleh itu apa? Piring dan gelas non-muslim yang makanannya, minumannya khamar, makanannya makanan yang haram menurut kita, babi atau yang lainnya. Nah, itu tidak boleh piringnya dipakai. Pinjam gitu langsung dan dipakai. Ya, jangan-jangan ini masih lemak babinya masih di piringnya. Maka ketika kita tidak punya piring dan perlu pinjam, maka pinjam namun bersihkan terlebih dahulu. Pastikan kalau itu bersih dari lemak babi dan yang lainnya. Yang merupakan materi yang haram. Baru kemudian dimakan. Dan wallahu a'lam penjelasan ini, wallahu a'lam lebih tepat daripada penjelasan Syaikh Utsaimin rahimallahu ta'ala. Kalau beliau itu rohnya, spiritnya itu, spirit hadis ini, ya kaum muslimin jangan terlalu banyak interaksi dengan non-muslim. Namun kalau melihat sababul wurudnya, maka yang lebih tepat yang dimaksud dengan piring mereka, ini adalah bukan semua mereka, namun piring mereka yang tertentu, yang keadaannya tertentu. Hobi minum khamar, hobi makan babi, kemudian anjing atau lainnya. Kemudian kami pergi ke sebagian restoran, restoran muslim di negeri kafir. Di tengah-tengah penerbangan ke luar negeri. Kemudian kami jumpai mereka ternyata di restoran muslim tadi, mereka menyuguhkan khamar. Maka apa hukum makan di restoran tersebut? Sebagaimana kami jumpai khamar dengan bentuk sembunyi-sembunyi atau bahkan terang-terangan di kamar-kamar hotel yang kami tinggal di sana, maka apa kewajiban kami? Apa yang wajib kami lakukan? Tujaha hadal amr terkait dengan perkara ini. Ya, maka beliau katakan, yang pertama janganlah Anda menginap dan tinggal di hotel-hotel semacam ini, kecuali memang tidak ada hotel yang lain. Selama hotel tersebut terang-terangan, yu'lanu fiha, secara terang-terangan, khamar diminum di tempat itu. Demikian juga janganlah kalian makan di restoran yang semacam ini, yang menjual khamar dan menyuguhkan khamar, kecuali tidak ada restoran yang lain, kecuali ada kebutuhan. Dan jika kalian kemudian memang membutuhkan untuk tinggal di hotel semacam itu dan rumah makan semacam itu, maka satu hal yang mudah sekali, karena konsumen adalah raja, kalian katakan kepada pelayan, ya, cabut benda-benda ini, jauhkan dariku. Baik itu di hotel ataupun di mat'am, di restoran. Maka di situ di mejanya ada khamr ini, perintahkan pada pelayan untuk kemudian menyingkirkannya. Ya, maka mimba bil hajar, dalam rangka kemudian menghajar, memboikot, maka kemudian hotel yang di situ terang-terangan khamr itu dijual, kata beliau, jangan pilih hotel semacam itu. Kalau tidak ada pilihan hotel yang lain, nah baru tinggal, tidak mengapa tinggal di hotel semacam itu. Wallahu a'lam, ini babnya adalah mimba bil hajar, dalam rangka memboikot pelaku maksiat. Dalam rangka memboikot pelaku maksiat. Demikian juga restoran yang jualan khamr. Maka ini babnya, jangan makan di restoran semacam itu. Babnya bab adalah babul hajar. Kecuali kemarin tidak ada pilihan yang lain, semuanya restoran kayak gitu, ya sudah. Maka khamr yang ada di meja singkirkan. Ya, demikian yang kita baca dan kita telaah kesempatan sore hari ini. Allahumma alimna ma yanfa'una wa fa'na bima 'allamtana wa zidna ilma wa sallallahu 'ala nabiyyina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi wa sallam wa rida'ana alhamdulillahi rabbil alamin subhanaka allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.